Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada Kitabul Janaiz, pada Kitab Durarul Bahiyah dari Imam Syaukani rahimallahu taala. Kata beliau rahimallahu taala, min sunnati 'iyadatul maridhi. Jazakallahu khair. Termasuk sunnah adalah menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Dan sudah kita sebutkan pula terkait adab-adab menjenguk orang yang sakit. Demikian juga apa yang harus dilakukan oleh orang yang tertimpa sakit itu sendiri. Kemudian kata beliau rahimallahu ta'ala, talqinul muhtadhar al-syahadataini. Mentalkin orang yang sakaratul maut dengan dua kalimat syahadat. Maknanya mentalkin dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah indal mauti dakhala al-jannah yawman min ad-dahri. Wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dia adalah kalimatul ikhlas, dia adalah kalimatul tauhid. Dia adalah dasar dan pondasi setiap amalan yang kita bangun. Tauhid dan akidah. Ini penting. Seseorang memahami akidah, memahami tauhid dengan benar, karena setiap amalan yang dibangun itu terbangun di atas pondasi dan dasar dari akidah dan tauhid ini. Manakala tauhid dan akidahnya itu keliru dan salah, seluruh amalan yang dibangun di atasnya akan runtuh, tidak bermanfaat sedikit pun. Sebaliknya, manakala tauhid dan akidahnya, dasar dan pondasinya itu lurus dan benar, maka amalan yang dibangun di atasnya akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala diminta oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimallahu taala, kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni an-nar. Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang sebuah amalan yang dengan amalan-amalan itu akan mendekatkan aku ke dalam syurga dan menjauhkanku dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin. Sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, wahai Muad. Ini juga faedah bagi kita semuanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada urusan yang paling besar di atas muka bumi ini yang harus menjadi perhatian kita kecuali perkara yang akan mendekatkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan, tidak ada perkara yang jauh lebih besar daripada perkara ini. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Apapun itu, usaha kita, pekerjaan kita, pertanian kita, perdagangan kita, yang lain sebagainya, tidak ada yang lebih besar dibanding perkara ini. Musibah dan lain sebagainya, perkara yang dengannya kita mengetahui akan mendekatkan diri kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari api neraka Allah Azza wa Jalla. Laqad sa'alta 'an 'azimin, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Wa innahu la yasirun man yassara Allah taala 'alaihi. Tetapi perkara yang agung dan besar ini betul-betul akan mudah untuk diamalkan, dikerjakan dan dilakukan bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyarat pula agar kita jangan pernah bersandar pada diri kita sendiri. Jangan pernah bersandar kepada diri kita sendiri. Nah, jangan pernah husnudzan pada diri kita, berbaik sangka pada diri kita. Saya orangnya itu kuat, saya orangnya demikian, saya orangnya demikian. Jangan. Karena semua tidak akan bisa terwujud kecuali semata-mata adanya taufik dan juga ma'aunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu layasirun man yassarallahu ta'ala 'alaihi. Itu akan menjadi mudah bagi siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian sebutkan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Awal amalan yang mendekatkan kita ke dalam syurga dan menjauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. At-tauhid, perkara akidah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah. Maka ini penting kita ketahui. Pun demikian kita juga harus mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat tauhid ini. An-naqid, pembatal, perusak, penghancur. Makna naqid itu adalah afsada wa hadama, yang merusak, menghancurkan. Itu makna dari pembatal. Harus kita mengetahui agar kita tidak merusak dan membatalkan tauhid, kalimat tauhid yang ada pada diri kita, yang kita ucapkan. Naam. Dan bahwasanya kalimat yang dimaukan di sini semata-mata bukanlah yang diinginkan hanya sekedar mengucapkan saja. Mujarradul lafzi, mujarradun nutqi, semata-mata lafaz, semata-mata mengucapkan, bukan. Tetapi kandungan yang ada pada kalimat ini. Naam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar mentalkin, membimbing. Mentalkin maknanya membimbing orang yang akan meninggal untuk mengucapkan kalimat ini. Nah, kalau mungkin dia dahulu melakukan pembatal keislaman tanpa dia sadari, maka di ujung kehidupan dia dengan mengucapkan kalimat ini, dia akan menjadi seorang muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar salah seorang sahabah mengatakan, bersumpah, aqsamu billat, aku bersumpah dengan nama Lat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mengucapkan la ilaha illallah. Agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan, difahami dari hadis ini, seseorang yang bersumpah dengan berhala yang dia ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia keluar daripada Islam. Dan masuknya kembali kepada Islam adalah dengan mengucapkan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Naam. Maka talqinlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan, dengan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang di akhir ucapannya itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga suatu saat nanti. Suatu saat nanti, walaupun sebelum itu akan menimpa pada dirinya apa yang berhak untuk dia terjadi pada dirinya. walaupun sebelum itu dia akan mendapatkan sesuatu yang memang harus dia dapatkan, tapi suatu saat nanti dia akan bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan perantara syafaatnya orang-orang beriman, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau semata-mata karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau mengatakan wa taujihuhu wa taghmiyatuhu idza mata, wa taujihuhu, dan menghadapkan wajahnya ke kiblat. Nah, tetapi ini justru bukan, tidak ada atau tidak ada hadis yang sahih lagi sharih terkait dengan mengarahkan ke arah kiblat bagi orang yang akan meninggal. Bahkan Sayyidut Tabi'in Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala, beliau membenci perbuatan yang demikian. Beliau membenci perbuatan yang demikian. Apakah kalau tidak dihadapkan ke kiblat ketika meninggal dia bukan seorang muslim? Nah, ketika beliau sakaratul maut, ada yang memindahkan ranjang beliau sehingga menghadap ke kiblat. Ketika tersadarkan, maka beliau pun memerintahkan untuk mengembalikan ke posisi semula. Sa'id Ibnul Musayyib rahimallahu taala. Wa taghmiduhu idza mata, dan memejamkan kedua mata apabila sudah benar-benar meninggal. Memejamkan kedua mata apabila betul-betul sudah meninggal. Nah, sebagaimana ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Nah, sembari beliau mengatakan apabila seseorang itu meninggal, innal basar, sesungguhnya pandangan itu akan mengikuti ruh tatkala dia akan meninggal. Tatkala dia meninggal, maka mata akan mengikuti ruh. Nah, maka tutuplah, dipejamkan, dan kemudian didoakan. Allahumma gfir, misalnya, li Abi Salamah. Ketika itu Nabi SAW mendoakan demikian, ya Allah ampunilah Abu Salamah, dan seterusnya. Demikian pula diantara adab, apabila kita mendapati seseorang yang benar-benar baru meninggal, menutup, memejamkan kedua mata, kemudian juga menutup, menutup mulut dengan mengikat, mengikat dagunya begitu, kemudian diikat di bagian atasnya. Taib, agar nanti memudahkan tatkala memandikan, Kemudian pula, bagi orang yang baru meninggal, jangan kemudian tangannya kita ikat bersedekap, karena nanti akan kaku kalau lama. Jangan tangannya diikat dalam posisi sedekap, karena itu akan menyulitkan tatkala memandikan. Tetapi dilemaskan. Tulang-tulangnya dilemaskan, ruas-ruas tulangnya dilemaskan. Diangkat begitu, dibalikin dengan pelan. Taib. Wa qira'atu Yasin 'alaihi, dan membacakan Yasin atasnya. Datang hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimallahu taala dan yang lainnya, Abu Dawud, Imam Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u 'ala mautakum Yasin." Bacalah, bacakanlah kepada orang yang meninggal, akan meninggal di antara kalian, surat Yasin. Tetapi wallahu taala alam bisawab, hadis ini disebutkan oleh Al-Alamah Al-Albani rahimallahu taala. Demikian juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala, seingat ana. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Dikarenakan di dalam sanadnya ada dua rawi yang majhul. Ada dua rawi yang majhul, yang tidak diketahui ini siapa. Nah, yang pertama adalah Abu Utsman ghairu Nahji. Abu Utsman yang bukan An-Najh, yang bukan Nahji. Nah. Jadi misalnya ada dua orang sama-sama berkunyah Abu Utsman. Haddatsana atau an Abi Utsman, dari Abu Utsman. Ini Abu Utsman siapa? Abu Utsman yang orangnya thiqah atau Abu Utsman siapa lagi? Nah, itu namanya majhul, tidak dikenal. Nah. Dan juga bapaknya Utsman. Siapa Utsman, siapa yang dimaksud? Karena ada rawi yang majhul, ada rawi, dua rawi yang majhul, maka para ulama menghukumi hadisnya hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Nah. Karena di antara syarat hadis yang sahih itu haruslah rawinya rawi yang dhabt, dhabtur rawi. Nah. Taib. Rawi yang memiliki hafalan yang sempurna dan juga yang adil, yang agamanya terpercaya. Nah. Qala rahimallahu taala wal mubadaratu bi tajhizihi, dan bersegera untuk penyelenggaraan jenazah. Kalau ada orang meninggal, bersegera untuk penyelenggaraan jenazah. Nah. Misalnya mau memandikan, segera carikan alat-alat untuk memandikan. Nah, misalnya gunting, kemudian pemotong kuku, pisau cukur, kemudian kalau ada daun bidara, daun bidara. Daun bidaranya harus banyak ya. Nah. Kalau bisa sekresek besar, sekresek besar. Karena nanti yang diambil itu adalah busanya. Busanya diremas-remas begitu. Nah, kemudian dicampur dengan air, diaduk sehingga keluar busa. Nah, busanya nanti yang akan dipakai. Kalau tidak ada daun bidara, bisa menggunakan ekstrak daun bidara yang sekarang alhamdulillah banyak yang menjual. Kalau tidak ada juga bisa pakai sampo. Kemudian juga sarung tangan persiapkan, kalau perlu masker. Nah, kemudian kain. Kain ini kita akan pergunakan, nanti juga akan datang babnya insya Allah ketika tata cara memandikan jenazah. Mungkin bisa juga nanti Allah mudahkan kita bisa praktek. Kain itu nanti kita pergunakan untuk istinja, mengistinjai mayit, mencebok, mencebok mayit. Itu harus pakai kain untuk melapisi, membungkus tangan kita. Nah, jangan satu, kalau tidak ada kain pakai waslap. Jangan satu, sekali lagi jangan satu. Karena kalau nanti sudah terkena najis, ya nanti akan kita taruh, kita pakai yang lain lagi begitu. Nah, kalau nanti keluar lagi misalnya, nah, kan tidak bisa kita pakai yang najis tadi, kita pakai yang najis lagi sama saja nanti akan menyebar kemana-mana. Nah, tayin, handuk yang jelas dan seterusnya. Kemudian juga terkait kafan, kain kafan, cari segera kain kafan. Kemudian juga kalau punya buhur, buhur yang pakai gaharu itu. Nah, nanti kain kafannya diasepi gitu, dinyalakan. Nanti akan keluar asap, ya bahasa kita seperti dupa. Nah, nanti kain kafan taruh di atasnya supaya wangi. 3 lembar. Nah, baik laki-laki maupun wanita sama. Karena hadis yang menjelaskan wanita dikafani dengan 5 lembar adalah hadis yang lemah, karena ada rawi yang majhul di dalamnya. Nah, disebutkan oleh Al-Albani rahimallahu taala, disebutkan pula oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Taib. Kemudian juga wewangian, minyak wangi. Minyak wangi. Nah. Minyak wangi nanti karena untuk mau memberikan wewangian kepada jenazah, kepada mayit. Penggalian kubur misalnya juga, nah, disegerakan. Karena asalnya demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan asri'u bil jinazati. Asri'u bil jinazati, persegerakanlah kalian di dalam mengurusi jenazah. Kalau dia orang baik, maka kalian akan mempersegerakan dia untuk mendapatkan balasan yang baik. Kalau dia orang jahat, maka kalian akan segera terbebas dari kejahatan dan kejelekan dia. Segera kuburkan, selesai. Nah, terbebas dari kejelekan dan keburukannya. Illa litajwizi hayatihi, kecuali nah, boleh untuk diakhirkan, untuk memastikan betul-betul dia telah meninggal. Misalnya setengah jam, satu jam. Biasanya kan tidak bisa langsung ini meninggal langsung, misalnya enggak. Biasanya kalau di rumah sakit atau di puskesmas dikasih waktu tempo, memastikan, betul-betul memastikan, nah, itu telah meninggal. Jangan sampai ketika nanti misalnya karena tergesa-gesa berdalil dengan kan harus disegerakan, begitu akan dimandikan masih bisa bangun lagi misalnya. Nah, pastikan ketika dikafani bangun siuman misalnya. Nah, yang demikian boleh untuk diakhirkan. Wal qada'u lidainihi, dan membayarkan hutang. Membayarkan hutang bagi ahli waris yang utama, bagi ahli waris untuk membayarkan hutang. Jangan hanya mau terima warisannya saja, tetapi juga harus mau menanggung hutangnya. Dan ini berlaku, kaidah ini ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Al-kharraju bidhamman, seseorang yang mendapatkan manfaat dari sesuatu, maka dia juga harus siap menanggung sesuatu yang tidak enak untuk dia dapatkan. Nah, al-kharraj bidhamman. Tayyib. Ini berlaku semuanya. Dalam hal muamalah pun demikian. Kalau kita mendapatkan manfaat misalnya, kemudian ada di situ harus mengeluarkan biaya, jaminan, tanggungan, ya keluarkan, dan jaminan dan tanggungan tersebut keluarkan, bayar. Nah, jangan hanya kita mau menerima manfaatnya saja. Nah, begitu ada sesuatu yang harus sebenarnya dia keluarkan yang merupakan tanggungan dan jaminan dia, tapi dia tidak mau mengeluarkannya. Fadalah ya syekh, yang demikian tidak benar. Dan membayarkan hutang jenazah atau mayit itu termasuk 6 berbuat baik kepada jenazah. Berbuat baik kepada jenazah atau mayit, karena di antara sebab-sebab siksa kubur itu adalah hutang. Di antara sebab siksa kubur terhadap mayit atau jenazah adalah hutang yang belum terbayarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau mundur ke belakang, tidak mau mensolatkan jenazah sahabat yang memiliki hutang dalam keadaan belum ada yang menanggung. Beliau mundur hingga kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah alayya, ya Rasulullah, hutangnya tanggungan saya. Baru kemudian beliau maju mengimami sholat jenazah. Itu pun kata sahabat tadi yang mengatakan tanggungan hutangnya atas saya ya Rasulullah, kalau tidak salah dalam hadis tersebut 2 dinar. Setiap ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Madza sana'ta bi dinarain?" Apakah engkau sudah membayarkan 2 dinar hutang saudaramu? Nah, belum ya Rasulullah. Besoknya ketemu lagi, Nabi mengatakan lagi, bagaimana dengan 2 dinar, sudah engkau bayarkan? Sampai kemudian dibayarkan oleh sahabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab, qad qadaitu ya Rasulullah, sungguh aku telah membayarnya ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka engkau telah membuat kulitnya jenazah mayit yang dikubur tadi menjadi dingin. Abratta jilda al-mayyit, aw maqala alaihi salatu wasallam. Engkau telah membuat dingin kulit dari jenazah dan mayit saudaramu tadi. Nah, ini hutang. Tayyib. Maka jangan bermudah-mudahan berhutang kalau tidak terpaksa. Boleh berhutang, al-qardu, hutang diperbolehkan oleh syariat, dan ini termasuk dari kesempurnaan agama kita. Karena tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, dan itu diperbolehkan oleh syariat. Tetapi di antara bentuk keadilan syariat selalu mengatur antara dua pihak, muqrid wal muqtarid, orang yang menghutangi dan orang yang dihutangi, agar tidak terjatuh kedzaliman satu dengan yang lainnya. Nah, maka kalau orang mau berhutang, ya dia harus belajar hukumnya. Nah, ini menjadi fardu ain, wajib ain bagi dirinya, karena dia akan melakukan amalan tersebut. Bagaimana? Saya mau berhutang. Bagaimana hukum-hukum syariat? Cari. Alhamdulillah. Nah, kalau dia tidak bisa berbahasa Arab, alhamdulillah, hampir di setiap tempat ada asatidzah, bisa bertanya. Ada website-website salafi, bisa dia lihat. Nah, ada majalah-majalah, bisa dia baca. Alhamdulillah. Karena yang namanya ilmu, sesuatu yang belum dia butuhkan menjadi fardu kifayah. Tapi begitu dia akan butuhkan, berubah hukumnya menjadi fardu ain. Karena dia akan melaksanakan dan melakukan hal tersebut, dia harus tahu rambu-rambunya. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini riba, ini bukan riba. Nah, itu terkait ilmu. Karenanya Nabi SAW dalam hadis Anas Ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Nah, dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Seseorang yang belum berhaji, belum punya kemampuan haji, dia ingin mempelajari manasik haji. Nah, hukumnya bukan wajib bagi dirinya. Tetapi ketika dia akan berangkat haji atau berangkat umrah, mempelajari manasik umrah menjadi fardu ain bagi dirinya. Menjadi fardu ain. Begitu pula berarti terkait dengan hukum salat. Nah, puasa yang ini terus menjadi aktivitas kita berulang, terutama salat, harus dipelajari. Bagaimana salat yang benar? Bagaimana bimbingan Nabi SAW terkait dengan perkara sholat? Nah, yang minimalnya adalah perkara-perkara yang menjadikan sholat yang dia kerjakan itu sah. Menjadikan sholat yang dia kerjakan itu sah. Adapun perkara-perkara perincian-perincian yang berikutnya menjadi sebuah, bukan menjadi sebuah kewajiban bagi dirinya. Watasjiyatuhu, dan menyelimutinya. Jadi kalau menunggu ketika akan dimandikan, diselimuti. Nah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenazah beliau diselimuti. Nah, ditutupi dengan kain. Ditutupi dengan kain. Lebih bagus lagi kalau kemudian pakaiannya itu dilepaskan. Pakaiannya dilepaskan. Sehingga ini akan menjadikan tubuh jenazah tidak panas. Karena kalau pakaian nempel, menjadikan tubuh jenazah itu cepat panas, akhirnya cepat busuk. Nah, maka dilepaskan. Pakaiannya dilepaskan, menunggu untuk dimandikan. Wa yajuzu takbiluhu, dan diperbolehkan untuk mencium jenazah. Wa 'alal maridi ayusina dhanna bi rabbih. Wajib bagi orang yang sakit untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih. Aw maqala alaihi salatu wasalam. Janganlah salah seorang dari kalian itu meninggal kecuali dia memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, husnul dhan, persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan melahirkan amalan saleh. Ini keterkaitan hubungannya. Karena dengan berbaik sangka dia kepada Allah, dengan keadaan bagaimanapun, keadaan bagaimanapun yang ada pada dirinya, kalau dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari dirinya adalah amalan saleh, al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kebaikan-kebaikan, amalan saleh itu muncul dari adanya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seseorang itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul darinya kejelekan-kejelekan, kemaksiatan. Itu muncul awalnya dari adanya su'udzan billahi azza wajal, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, saya sudah ini sedemikian rupa, kok saya ditimpa dengan ujian seperti ini misalnya. Nah, lisannya mengucapkan demikian. Dari mana munculnya? Dari adanya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak demikian-demikian, nanti anak saya atau keluarga saya atau diri saya akan demikian-demikian. Dari mana munculnya keyakinan, akidah, ucapan yang seperti ini? Adanya buruk sangka kepada Allah. Disangkanya kalau orang tidak punya titel, Allah tidak memberikan rizki kepadanya. Allah menjadikan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa mendapatkan bagian dari sedikit dunia ini. Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sumbernya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mewanti-wanti, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dia itu memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan memiliki persangkaan yang baik kepada Allah akan muncul dan lahir segala amalan-amalan kebaikan, lisannya, matanya, nah, anggota tubuhnya yang lain. Nah, akan muncul kebaikan-kebaikan. Wa yatuba ilaihi, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak taubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir, dan beristighfarlah. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir beliau faham, beliau tahu ketika ayat ini turun menunjukkan ajal beliau telah dekat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini la yafwaja fasabbih bihamdi wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka memujilah Allah dan beristighfarlah, meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ayat ini turun beliau memanggil Fatimah radhiyallahu taala anha, membisikkan, ayat ini telah turun, berarti ajalku akan dekat, sudah dekat ajalku. Fatimah menangis radhiyallahu taala anha. Lihat, di akhir-akhir kehidupan beliau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk beristighfar, padahal beliau itu diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, yang belum dilakukan saja telah diampuni. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala beliau berdiri salat malam, yang sahabat saja tidak kuat berdiri di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, menceritakan bagaimana lamanya beliau berdiri dalam salat malam. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan seperti ini? Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampunimu dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang." Nabi mengatakan, "Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Afala aku na 'abdan syakur?" Nah, seperti itu. Itu pun di akhir, mendekati akhir kehidupan beliau, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristighfar. Bagaimana kita kiranya ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka koreksilah diri-diri kita, perbanyaklah istighfar diri-diri kita, perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi betul diri-diri kita. Jangan sekali lagi tadi menyandarkan kepada diri kita sendiri, saya pasti kuat, Saya sudah berjubah pakai jenggot. Nah, pakai peci, saya akan demikian dan demikian. Jangan. Jangan bersandar kepada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di antara doa zikir pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya hayyu ya qayyum, dengan wahai zat yang maha berdiri sendiri dan tidak membutuhkan hajat dari makhluknya, bahkan makhluk yang membutuhkan hajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Hingga kemudian beliau mengatakan, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau sandarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Karena akan halak, pasti akan binasa seseorang yang terlalu percaya diri dengan dirinya sendiri. Akan binasa percaya diri pada dirinya sendiri, sehingga lupa dengan aib-aibnya, dosa-dosanya, kekeliruan-kekeliruannya. Nah, lebih sibuk mengurusi orang lain. Diri kita ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, diri kita, keluarga kita, karena ini tanggung jawab kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab di hadapan Allah azza wa jal. Wa yatakhallasa min kulli ma 'alayhi, dan membebaskan apa saja yang ada kaitan dengan jenazah dan mayit tersebut. Kedzaliman, kekeliruan, kesalahan misalnya. Bebaskan, entah dengan meminta maaf atau mengembalikan. Nah, kalau itu terkait dengan hak Adam, sesama Adam, tayyib. Kembalikan, hutang ya dibayar. Kalau dulu berbuat zalim ya meminta maaf. Nah, meminta maaf kepada yang didolimi. Karena nanti di negeri akhirat tidak ada dinar dan juga tidak ada dirham. Nah, kalau dulu pernah mengambil buahnya misalnya, sandalnya atau yang semisal dengan itu, ya datangi mumpung masih hidup. Nah, jangan malu, wong kita ini menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itulah akan memudahkan nanti perjalanan kita di hari kiamat, di negeri akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini yang bisa kita ambil. Fa insyaallah ta'ala, di pertemuan selanjutnya kita akan masuk tentang bab memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan faedahnya bagi kita semuanya.